menjelaskan alasannya. Alasan pertama, Ka'bah terbakar. Ka'bah terbakar. Kemudian dia juga meminta pendapat dari sahabat-sahabat yang lain. Dan bahkan bukan saja orang-orang yang ada di Mekah, justru orang dari luar yang berasal dari Syam juga ia kumpulkan dan meminta pendapat kepada mereka tentang apa sikap yang paling baik. Ada yang mengusulkan, dan bahkan ini usulan Abdullah bin Abbas, untuk memperbaiki yang terbakar saja. Memperbaiki yang terbakar, kemudian dia meminta waktu 3 hari untuk melakukan istikharah, untuk menetapkan apa yang ia akan tetapkan. Selama beberapa kali istikharah, akhirnya dia putuskan untuk merombak Ka'bah secara total. Merombak Ka'bah secara total. Dan apalagi ketika dia mendapatkan hadis atau mengingat hadis yang ia dapatkan dari bibinya Aisyah Ummul Mukminin, rencana Nabi untuk mengembalikan pembangunan Ka'bah seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ini dasar kuatnya. Dan dia juga tahu ketika itu Nabi, dalam riwayat yang ia dapatkan dari bibinya Aisyah Ummul Mukminin, Nabi tidak melakukan apa yang direncanakannya itu karena dua hal. Yang pertama, biaya. Belum cukupnya biaya untuk merenovasi total Ka'bah dan dibangun seperti bangunan Nabi Ibrahim. Yang kedua, kekhawatiran terhadap kerusakan atau fitnah yang akan terjadi. Makanya Abdullah bin Zubair memahami bahwasanya ketika itu dua alasan Nabi tidak merealisasikan rencananya itu tidak ada pada dirinya. Ia mengatakan kalau dalam masalah biaya, maka bukan saja kurang dan jauh lebih besar. Dia sudah punya biaya besar untuk membangun, merenovasi Ka'bah secara total. Kemudian yang kedua, dikhawatirkan fitnah. Tidak akan mungkin lagi dikhawatirkan fitnah. Tidak akan mungkin lagi dikhawatirkan fitnah oleh beliau, sebagaimana yang dinyatakan pada hadis 3168 yang telah kita baca, walaupun kita tidak menerjemahkan secara kata per kata, dan kita bacakan terjemahan hadis ini karena panjang. Itulah pertama kali dalam Islam Ka'bah dirombak masa Abdullah bin Zubair. Dan kita tahu alasannya bukan karena faktor politik begitu saja, enggak, tetapi karena faktor agama. Yang pertama, faktor memang yang harus dilakukan karena Ka'bah rusak. Sebagaimana faktor ini juga mendorong orang Quraisy untuk merenovasi Ka'bah dahulu, ketika Ka'bah itu sudah banyak yang rusak karena longsor. Kita tahu bahwasanya Ka'bah itu berada di lembah, sementara di sekelilingnya adalah gunung-gunung batu. Dan sampai sekarang, beberapa tahun yang lalu, ketika hujan tiba, alhamdulillah Ka'bah tidak banjir, karena memang upaya untuk mengurangi masuknya air bah ke dalam itu sudah diupayakan oleh struktur pembangunan Masjid Haram Mekah itu. Jadi parit-parit yang mengelilingi Masjid Haram itu sekitar. Jadi ketika air turun, maka air itu akan ditampung pertama oleh parit yang pertama, kemudian parit yang kedua, yang ketiga, sampai dekat masjid, di dinding dekat Masjid Haram dahulunya. Dan tidak dikhawatirkan lagi banjir sebagaimana pernah terjadi ratusan tahun yang lalu, pernah terjadi banjir di Ka'bah yang sangat luar. Kita kalau ingin lihat bagaimana banjirnya, tekan saja di internet Ka'bah kebanjiran, akan kita lihat luar biasa tingginya air ketika itu di sana. Di masa Quraisy seperti itu yang terjadi, sehingga mereka terdorong untuk membangun, merenovasi Ka'bah, dan terjadi renovasi tersebut ketika Nabi kita berumur sekitar 35 tahun, 5 tahun lebih kurang sebelum dia diangkat menjadi Nabi. Kemudian setelah Islam datang, maka pertama kali perombakan Ka'bah tentang kasus atau kejadian Abdullah bin Zubair. Kemudian setelah Abdullah bin Zubair ketika itu berhasil dikalahkan oleh pemerintah dinasti Bani Umayyah di bawah pimpinan Al-Hajjaj bin Yusuf, maka Al-Hajjaj sebagaimana yang kita baca dalam hadis mengirimkan surat kepada Abdul Malik bin Marwan sebagai khalifah ketika itu, menjelaskan tentang perubahan-perubahan yang ada di Ka'bah. Karena sekian lama mereka tidak bisa datang ke sana dan mengetahuinya karena di bawah kekuasaan Abdullah bin Zubair. Lalu diketahuilah ada perubahan-perubahan pada Ka'bah dan dikirim berita ini oleh Al-Hajjaj kepada Abdul Malik bin Marwan. Maka Abdul Malik bin Marwan memerintahkan untuk mengembalikan Ka'bah seperti semula. Ya, yang luasnya ditambah karena memang di masa Quraisy luasnya Ka'bah itu berkurang, kekurangan biaya. Maka ditambah oleh Abdullah bin Zubair. Kemudian ketika masa Al-Hajjaj bin Yusuf di bawah pemerintah kekuasaan Abdul Malik bin Marwan, dikembalikan kepada bangunan Quraisy. Sementara tinggi Ka'bah yang ditambah oleh Abdullah bin Zubair ditetapkan sebegitu oleh Abdul Malik bin Marwan. Ya. Pintu yang dibuat dua oleh Abdullah bin Zubair sebagaimana yang direncanakan oleh Nabi dikembalikan menjadi satu. Dikembalikan menjadi satu. Pintu yang awalnya tinggi yang seperti sekarang ini ketika Abdullah bin Zubair merenovasinya diturunkan sebagaimana yang direncanakan oleh Nabi, itu pun dikembalikan oleh Abdul Malik bin Marwan di bawah diperintahkan kepada Al-Hajjaj bin Yusuf, dikembalikan, dinaikkan kembali. Pintu dibuat satu lagi dan dinaikkan seperti sekarang ini kita lihat. Itulah sejarah. Kemudian setelah kembali Ka'bah dalam bentuk bangunan Bani Quraisy, kecuali tingginya saja yang berubah, pada masa Umar bin Abdul Aziz ketika ia menjadi gubernur di Madinah, ia merencanakan untuk mengembalikan Ka'bah kepada bangunan Nabi Ibrahim alaihissalam seperti yang direncanakan oleh Nabi. Maka ketika itu di masa Imam Malik yang menjadi ulama besar, tokoh dunia terkenal di Madinah, menyampaikan nasihatnya kepada beliau. Ia mengatakan, jangan lakukan ini wahai Amirul Mukminin. Sesungguhnya jangan sampai Ka'bah ini menjadi permainan penguasa. Jangan sampai Ka'bah ini menjadi permainan penguasa sehingga keagungan Ka'bah sudah tidak tampak lagi di hati kaum muslimin. Maka itu tidak dilakukan oleh beliau dan akhirnya sampai sekarang. Itu yang kita lihat adalah bangunan akhir yang dilakukan oleh Abdul Malik bin Marwan, dan hampir sama dengan keadaan ketika Islam datang. Hampir sama dengan keadaan ketika wahyu pertama turun. Ya, ketika Islam datang, ketika para sahabat, ketika Mekah ditaklukkan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di sana, ketika para sahabat salat di sana, seperti itu sekarang, kecuali hanya tingginya saja yang berubah. Orang Quraisy tidak menambahkannya, tidak menambah tingginya. Walaupun mereka ketika membangun menambah tinggi, yang asalnya menambah tinggi, tetapi Abdullah bin Zubair menambah lagi tinggi dari bangunan Quraisy. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, itu ringkasan dari apa yang kita baca pada hadis 3168 kemarin. Dan sekarang kita lanjutkan hadis berikutnya 3169. Ya. Imam Muslim mengatakan, haddathani Muhammad bin Hatim qala haddathana Muhammad bin Bakar qala akhbarana bin Jurayj qala sami'tu Abdullah bin Ubaidillah bin Umair wal Walid bin Ata' yuhadithani min al-Harith bin Abdullah bin Abi Rabi'ah qala Abdullah bin Ubaid وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته فقال عبد الملك ma adunnu aba Khubaybin, yakni bin Zubair, sami'a min Aisyah ma kana yaz'um annahu sami'ahu minha. Qala al-Harith, bala ana sami'tuhu minha. Qala sami'taha taqulu madha? Qala qalat qala. Ini aneh dalam bahasa Arab, tetapi memang begitu susunannya. Yang qala artinya berkata, qala ini lain lagi orangnya. Qalat Aisyah, qala Rasulullah SAW. Jadi kata-kata qala ini diulang 3 kali tanpa ada yang memisahkannya, tetapi maksudnya berbeda-beda. Qala, qalat, qala Rasulullah SAW, inna qawmaki istaqsaru min bunyani al-bayt, walaula hadasatu ahdihim bisyirki a'attu ma taraku min, fa in badali qawmiki min ba'di an yabnuhu fahalummi li'uriyaki ma taraku minhu, fa araha qariban min sab'ati adru'in. Hadha hadithu Abdullah bin Ubayd. Wazada alaihi al-Walid bin Ata' qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wala ja'altu laha babaini mawdu'ain fil ardi sharqiyan wa gharbiyan, wa hal tadrina lima kana qaumuki rafa'u babaha? Qalat qultu la. Qal ta'azzuzan an la yadkhulaha illa man aradu, فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط. قال عبد الملك للحارث, أنت سمعتها تقول هذا؟ قال نعم. قال فنكت ساعة بعصا ثم قال, وددت أني تركته وما تحملا. إني luar biasa. Tadi kita ketahui bahwasanya Abdul Malik bin Marwan merombak kembali apa yang telah dibangun oleh Abdullah bin Zubair. Ini yang kedua kalinya dalam Islam. Pertama kali Abdullah bin Zubair, kemudian yang kedua kali Abdul Malik bin Marwan, dan setelah itu tidak ada lagi perubahan. Abdul Malik bin Marwan kita tahu bahwasanya dia merombak kembali, merubah kembali apa yang telah dibangun oleh Abdullah bin Zubair. Ia mengembalikan kepada bangunan Quraisy dahulu. Dan cerita yang sekarang ini justru ada sedikit penyesalan pada Abdul Malik bin Marwan, karena dia menganggap bahwasanya apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Zubair, bahwasanya dia mendengar bibinya melakukan, mendengarkan, mengatakan, mengabarkan dari Nabi tentang rencana Nabi tersebut. Ia mengatakan karena krisis politik, mereka sedang berperang antara Abdul Malik bin Marwan dengan Abdullah bin Zubair, sedang terjadi peperangan, maka dia tidak percaya, tidak mempercayai hadis tersebut karena datang dari yang dilawannya. Sehingga ketika dia mendapatkan penegasan dari dua orang yang sekarang akan kita ketahui, baru dia menyesal. Wadittu anni, di ujung hadis ada kata-kata wadittu anni taraktuhu wa ma tahammala. Terjemahannya apa? Sungguh aku ingin membiarkannya seperti semula dan tidak mengubahnya. Ada penyesalan pada Abdul Malik bin Marwan. Kalau saya biarkan bangunan Abdullah bin Zubair itu, maka ini yang saya saat ini inginkan. Tetapi sudah dirubah. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena dia baru mendapatkan dukungan tentang riwayat Abdullah bin Zubair dari dua orang yang lain, yang nanti akan kita lihat siapa orangnya. Imam Muslim di sini meriwayatkan dari Abdullah bin Ubaid bin Umair wal Walid bin Atha. Ia mendapatkan dari Al Harith bin Abdullah bin Abi Rabi'ah. Ini orangnya, Al Harith bin Abdullah bin Abi Rabi'ah. Qala Abdullah bin Ubaid. Ini yang tadi yang pertama, Abdullah bin Ubaid bin Umair. Wafad Al Harith ibn Abdul Malik ابن عبد الله بن عبد الملك ما وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته. الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة pernah menjadi salah satu dari utusan yang datang ke raja, ke penguasa, ke khalifah Abdul Malik bin Marwan. Al Harith ini pernah menjadi salah satu dari utusan yang datang menjumpai siapa? Abdul Malik bin Marwan. Ketika Al Harith berada di hadapan Abdul Malik bin Marwan, dan Al Harith ini dari golongan dari tabi'in, dari tabi'in dan murid para sahabat Nabi, termasuk murid Aisyah Ummul Mukminin. Termasuk beliau murid Aisyah Ummul Mukminin. Al Harith bin Abdullah bin Abi Rabi'ah. Dia murid dari para sahabat termasuk Aisyah Ummul Mukminin. Ketika Al Harith berada di hadapan khalifah Abdul Malik bin Marwan, maka Abdul Malik bin Marwan kembali mengulangi apa yang dahulu pernah terjadi. Ia mengatakan, faqal Abdul Malik bin Marwan, ma adhunnu Aba Khubaybin, ya'ni bin Zubair, sami'a min Aisyah ma kana yaz'un. Saya meragukan, kata Abdul Malik, saya meragukan bahwa Aba Khubayb ini adalah gelar dari Abdullah bin Zubair. Gelarnya atau kunyahnya Abu Khubayb. Ya. Ia mengatakan, dan ketika dia menyebut Abdullah bin Zubair dengan kata-kata Abu Khubayb dengan kunyah, ini menunjukkan ada rasa masih ada cinta, masih ada kasih sayang di antara mereka. Hubungan cinta karena iman. Maka dia, karena kunyah ini disyariatkan untuk memanggil dengan panggilan yang lemah lembut, panggilan sayang, panggilan orang-orang yang orang yang mencintai saudaranya dengan menggunakan gelar. Makanya Nabi SAW memarakkan memanggil dengan menggunakan kunyah. Maka dia Abdul Malik mengatakan, ma'adhunnu Aba Khubayb, saya tidak yakin Abu Khubayb mendengar dari Aisyah apa yang ia nyatakan, bahwasanya dia mendengar ia mendengar apa yang disampaikan oleh Aisyah tentang rencana Nabi. Jadi memang dia tidak percaya ketika mendapatkan alasan Abdullah bin Zubair, bahwasanya dia mendapatkan hadis dari Nabi SAW melalui bibinya Aisyah. Abdul Malik tidak mempercayainya, sehingga dia merombak kembali apa yang telah dibangun oleh Abdullah bin Zubair. Qala Al Harith, dan Al Harith menunjukkan bahwasanya ilmu itu tidak mengenal orang. Al Harith yang berada di hadapan khalifah mendengar ketidakpercayaan Abdul Malik tentang hadis yang didapatkan oleh Abdullah bin Zubair dari Aisyah tentang rencana merombak Ka'bah. Al Harith yang mendengar itu juga dari Aisyah mengatakan, "Bala, ana sami'tuhu minha." Benar, dia mendengarnya, dan saya juga mendengar dari Aisyah. Dan saya juga mendengar dari Aisyah. Lihat bagaimana tidak adanya rasa takut untuk menyampaikan kebenaran walau di hadapan khalifah. Dan ia mengatakan, "Benar, dia mendengarnya dari Aisyah dan saya juga mendengarnya," kata Al Harith ibnu Abdullah. Bala ana sami'tuhu minha. Qala sami'taha taqulu madha? Kata khalifah Abdul Malik, engkau dengar dari Aisyah apa? Engkau dengar dari Aisyah apa? Qalat, kata Al-Harith, qalat, Aisyah berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, inna qawmaki staqsaru min bunyanil bait. Sesungguhnya kaummu wahai Aisyah memperkecil luasnya Ka'bah. Dan Nabi SAW tahu sendiri karena dia ikut serta pada umur 35 tahun. Dia ikut serta bergotong royong dengan orang-orang Quraisy. Maka dia mengatakan, inna qaumaki istaqsaru min bunyanil bait. Sesungguhnya kaummu wahai Aisyah telah memperkecil luasnya Ka'bah. Memperkecil luasnya Ka'bah. Walaula hadatsatu ahdihim bisyirki, kalaulah bukan karena barunya mereka meninggalkan kesyirikan, baru masuk Islam, la'attu ma taraku minhu, akan saya kembalikan apa yang mereka tinggalkan dahulu. Artinya Nabi SAW berencana memperluas kembali dari apa yang diperkecil oleh orang Quraisy. Fa in badali qaumiki min ba'di an yabnuhu, jika nanti setelah aku meninggal ada orang yang dari kaummu, dari orang Mekah tentunya, bukan orang pendatang, Fa'in bada, jika ada nanti liqaumiki, ada orang-orang setelah saya meninggal yang ingin membangun kembali seperti bangunan yang pertama sebelum dibangun oleh orang Quraisy, fahalummi liuriyaki ma tarakumin, maka mari saya perlihatkan kepadamu berapa yang ditinggalkan oleh orang Quraisy sebagai patokan. Nanti engkau sampaikan kepada orang yang ingin membangun kembali, inilah tersisa dari Ka'bah yang ditinggalkan oleh orang Quraisy. Jadi Nabi SAW ingin memperlihatkan itu kepada Aisyah. Nanti Aisyah yang menyampaikan kepada orang yang ingin merombak kembali Ka'bah. Ini kata Nabi SAW. Fahalummi liuriyaki ma tarakumin. Fa'araha, maka Nabi memperlihatkannya kepada Aisyah. Qariban min sab'ati adru'in. Hampir ukurannya 7 hasta. Kita sudah mendapatkan 3 riwayat di sini. 6 hasta. Pada riwayat yang panjang tadi itu 5 hasta, sekarang 7. Jadi ukurannya hanya perkiraan saja. Lebih kurang itu, lebih kurang 5, antara 5 dengan 7 hasta. Karena Nabi tidak mengukur, Nabi hanya memperkirakan saja. Maka berbeda-beda riwayat mengatakan ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7. Antara 5 dengan 7 hasta sekitar hampir kurang lebih 3 meter. Kurang lebih 3 meter. Karena satu hasta saya kira kurang lebih setengah meter, berarti kalau 7 berarti 3 meter lebih. Perkiraannya saja hampir 3 meter. Ini yang ditinggalkan oleh orang Quraisy dahulu. Sudah diperlihatkan oleh Nabi kepada Aisyah Ummul Mukminin ukuran yang tersisa di luar Ka'bah. Ka'bah yang berada di luar. Sampai di situ hadisnya. Sampai di situ hadis Al-Harith yang ia dengar langsung dari Aisyah Ummul Mukminin. Yang ia dengar langsung dari Aisyah Ummul Mukminin. Kemudian dalam riwayat, karena di situ ada dua perawi tadi, hadza hadithu Abdullah bin Ubaid. Sampai di situ hadis Abdullah bin Ubaid, wa zada alaihi Al-Walid bin Atha. Maka Al-Walid bin Atha menambahkan riwayatnya, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wala ja'altu laha babaini mawdu'aini fil ardi. Maka saya selain meluaskan kembali Ka'bah, memasukkan yang ditinggalkan oleh orang Quraisy, dan saya juga akan menjadikan Ka'bah itu memiliki dua pintu yang berada dekat dengan tanah. Sekarang kan tinggi, dekat dengan tanah. Syarqiyan wa gharbiyan. Letak dua pintu itu di bagian timur dan di bagian barat. Berarti sekarang ini pintu yang ada di dekat Hajar Aswad itu yang pertama, kemudian di belakangnya antara rukun Yamani dengan salah satu di rukun yang berada di Hijr Ismail. Di situ nanti pintu yang kedua diletakkan oleh Nabi SAW rencananya. Wahal tadrina lima kana qaumuki rafa'u babaha. Di sini ada tambahan yang baru dari riwayat yang telah kita pelajari. Nabi bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, tahukah kamu apa alasan orang Quraisy ketika merombak Ka'bah dan bangun kembali meninggikan pintunya? Jadi awalnya pintunya di bawah, tetapi mereka letakkan tinggi. Apa alasan mereka ketika meletakkan pintu itu tinggi? Sekarang kita lihat berapa meter kira-kira dari lantai? 1,5. Tidak. Orang bergelantung saja, ini ujung pintu baru itu bergelantung, dengan tangannya bergelantung, itu masih ujung bawah pintu. Hampir 2 meter atau mungkin 2 meter lebih dari tanah, dari tempat kita berpijak. Segitu tinggi dibangun oleh orang Quraisy, dan Nabi SAW tahu alasannya itu, karena dia ikut serta. Ditanyakannya kepada Aisyah, Aisyah kan baru lahir. Dikatakannya kepada Aisyah, tahukah kamu apa alasan orang Quraisy ketika meninggikan pintu? Di sini dijelaskan dalam riwayat, qalat qultula. Kata Aisyah, saya tidak tahu apa alasan orang Quraisy. Qala ta'azzuzan alla yadkhulaha illa man aradu. Ta'azzuzan ini apa artinya di sini? Kemuliaan, memuliakan, menjadikan itu sebagai untuk masuk Ka'bah itu suatu hal yang benar-benar mulia, tidak semua orang bisa melakukannya. untuk masuk Ka'bah itu orang-orang pilihan. Jadi mereka menjadikan untuk masuk Ka'bah ini adalah untuk orang-orang khusus. Maka dinaikkannya pintu oleh mereka, mereka juga tidak bisa menghalangi siapapun juga. Caranya satu-satunya adalah menaikkan pintu Ka'bah. Jadi ketika orang memanjat untuk naik ke atas pintu, mereka nanti akan berupaya untuk menjatuhkan orang yang memanjat itu kembali, tidak masuk. Ini kata Nabi SAW, ta'azzuzan alla yadkhulaha illa man aradu. Sebagai pemuliaan untuk Ka'bah, untuk orang, untuk menjadikan menganggap untuk masuk Ka'bah itu adalah hanyalah orang-orang mulia, sehingga tidak semua orang yang bisa masuk. Fakana rajulu, bila mana ada orang sembarangan masuk, idza huwa arada an yadkhulaha yad'unahu, mereka biarkan naik ke atas pintu sampai ke atas pintu, hatta idza kada an yadkhul, ketika ia hendak masuk ke dalam Ka'bah, dafa'uhu, mereka dorong. Fasaqata, akhirnya orang itu jatuh. Tidak jadi masuk ke Ka'bah. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Itu tambahan dari riwayat yang telah kita baca, riwayat-riwayat yang telah kita baca, kenapa pintu itu ditinggikan oleh orang Quraisy. Agar memberikan kesan bahwasanya yang masuk Ka'bah ini orang-orang tertentu saja. Yang masuk Ka'bah orang-orang tertentu saja, dan bila mana ada orang yang hendak masuk dengan cara memanjat atau dengan sarana yang lain, nanti ketika sudah hampir masuk, mereka mendorongnya sehingga jatuh kembali. Ya. Qala Abdul Malik lil Harith, setelah Al Harith bin Abdullah bin Abi Rabi'ah menyampaikan hadis yang ia dengar langsung dari Aisyah, kata Abdul Malik kepadanya, anta sami'ta taqulu hadza, engkau sendiri mendengar dari Aisyah bahwasanya dia menyampaikan itu? Qala na'am, kata Al Harith, benar saya mendengarnya. Qal fanakata sa'atan bi 'asa, maka Abdul Malik ketika itu nundukkan memukul-mukulkan ujung tongkatnya ke tanah, ya, beberapa lama berpikir, menelaah, mentadabbur, merenung, ya, beberapa lama dia termenung. Kemudian setelah dia merenung panjang dengan memukul-mukulkan ujung tongkatnya ke tanah, qala, di akhirnya dia berkomentar, wadittu anni taraktuhu, saya ingin, ini kan penyesalan saja, saya ingin kalau seandainya dahulu meninggalkan, membiarkan bangunan yang dibangun oleh Abdullah bin Zubair itu tidak dirubah, wa ma tahammala, dan saya biarkan dia menanggung apa yang ia lakukan, dan saya tidak melakukan seperti yang sekarang ini. Jadi ada penyesalan ketika awalnya dia mengira bahwasanya Abdullah bin Zubair mengada-ada, karena kan terjadi permusuhan, perperangan antara mereka. Kemudian ketika dia mendapat tambahan dukungan dari Al Harith ibn Abdullah ibn Abi Rabi'ah bahwasanya dia juga mendengar Aisyah menyampaikan demikian, dan bahkan lebih detail daripada riwayat yang didengar oleh, yang didapatkan oleh Abdullah bin Zubair dari Aisyah. Tambahan tentang kenapa pintu ditinggikan dalam riwayat Abdullah bin Zubair tidak ada. Ya. Tentang Nabi mengatakan nanti kalau ada di antara orang Quraisy, Abdullah bin Zubair kan orang Quraisy, bila mana ada di antara orang Quraisy yang hendak merombak Ka'bah, maka saya akan tunjukkan kepada Aisyah berapa ukuran yang ditinggalkan oleh orang Quraisy, oleh orang Quraisy ketika merombak Ka'bah dahulu, agar kamu beritahukan kepada mereka. Ini tidak ada dalam riwayat Abdullah bin Zubair. Ini ada dalam riwayat Al Harith bin Abdullah bin Abi Rabi'ah yang juga mendengar hadis tersebut dari Aisyah ummul mukminin. Itulah hadis yang ke 3169 ini tentang penyesalan Abdul Malik merombak apa yang telah dilakukan, dibangun oleh Abdullah bin Zubair ibn Awam radhiyallahu taala anhuma. Ya. Karena memang awalnya dia menduga itu hanya berita yang tidak ada dasarnya dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Zubair. Ketika ada dukungan dari Al Harith bin Abdullah bin Abi Rabi'ah, maka dia menyesal. Dan yang sekarang ini itulah yang dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan. Tidak ada lagi terjadi perombakan. Memang ada pengrusakan bahkan, ada pengerusakan terhadap Ka'bah beberapa ratusan tahun, beberapa abad setelah ini, itu ketika Daulah Fatimiyah, Daulah Batiniyah Fatimiyah Syiah Rafidah menyerang Ka'bah dan melakukan pembunuhan terhadap para jemaah haji dan merampas Hajar Aswad dan menimbun sumur Zamzam dengan mayat-mayat orang. Jadi mayat-mayat itu ditimbunkan ke sumur Zamzam dan Hajar Aswad dirampasnya, dibawa ke negeri mereka. Ini luar biasanya kebiadaban orang-orang, sejarah hitamnya orang-orang Syiah Rafidah, salah satu dari sekte mereka Fatimiyah. Sementara ukurannya tidak berubah, tingginya juga tidak berubah, jumlah pintunya juga tidak berubah, dan tingginya dari tinggi pintu dari permukaan tanah itu juga tidak berubah, dan tidak ada perombakan malah sama sekali, kecuali renovasi sesuai dengan itu saja. Ya, renovasi memperbaiki Ka'bah, dindingnya, kemudian Hajar Aswadnya juga diperbaiki tempatnya. Makanya ada berita yang lucu, ketika salah seorang jemaah haji, saya tidak tahu apakah berita ini benar atau tidak, ketika salah satu dari jemaah haji bertanya kepada pekerja-pekerja Bin Laden yang bekerja di Masjid Haram Mekah itu, ya, kan ada tukang bersihkan yang ngepel Ka'bah, yang ada yang orang-orang yang kerjanya membersihkan, yang bekerja apapun di Masjid Haram, ditanya siapa yang membangun Ka'bah. Tentu kita tahu yang membangun Ka'bah dan Nabi Ibrahim, tapi dia mengatakan yang membangun Ka'bah Bin Laden, ya, yang membangun Ka'bah Bin Laden, perusahaan Bin Laden, ya, yang membangun Ka'bah, yaitu merenovasi, memperbaiki, merawat Ka'bah. Ya, tentu yang dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan tidak seperti sekarang ini, ya, tidak seperti sekarang ini akan ada terjadi, tetapi ukurannya, tingginya, posisi Ka'bah, posisi Hajar Aswad, pintunya, jarak dari permukaan tanah, itu semua tidak berubah. Dan letak Haji Ismail pun juga tidak dirubah. Tidak ada perubahan sedikit pun kecuali hanya memperbaiki, menjaga, merawat. Dan alhamdulillah, bahkan kiswah Ka'bah saja setiap tahun diganti. Kiswah yaitu yang membungkus Ka'bah kain hitam itu setiap tahun diganti. Dan ini pemuliaan yang luar biasa. Dan bahkan di zaman sebelum kekuasaan Saudi sekarang ini, dahulu di bawah kekuasaan Mesir, kerajaan Mesir, Ka'bah itu, maka dahulu kiswah itu untuk menggantinya dibawa dari Mesir dan iringan-iringan yang luar biasa. Ini masih kentalnya pemuliaan terhadap Ka'bah di hati kaum muslimin. Pemuliaan terhadap Ka'bah di hati kaum muslimin, dan ada upaya-upaya untuk mengikis kepemuliaan itu di hati kaum muslimin oleh kelompok-kelompok tertentu dengan menganggap adanya yang lebih mulia daripada Ka'bah, menganggap ada tempat yang lebih mulia daripada Ka'bah. Orang-orang Syiah Rafidah menganggap, mereka sendiri yang mengatakan, kita seringkali berbicara dengan mereka, justru Karbala, tanah di Karbala itu lebih mulia daripada Ka'bah. Tanah di Karbala itu lebih mulia daripada Ka'bah. Dan bahkan mereka ketika sholat di Ka'bah, mereka tetap bawa batu dari Karbala untuk sujud di atasnya. Masjid sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjid Haram, maka mereka masih membawanya. Ini kan jelas perbedaan dengan kaum muslimin. Kaum muslimin dari sepanjang masa sampai hari kiamat, pemuliaan mereka terhadap Ka'bah tidak akan mungkin tertandingi oleh apapun juga. Dan ada upaya juga yang lain, berupaya untuk datang ke suatu tempat di belahan dunia, di negeri Islam, lebih mengutamakan datang ke sana daripada ke Ka'bah. Mereka sudah mengeluarkan biaya besar untuk datang ke salah satu negara kaum muslimin untuk tujuan ibadah, sementara mereka belum pernah tawaf di Ka'bah. Ini juga pengikisan, upaya untuk mendangkalkan kecintaan kepada Ka'bah. Sementara orang musyrik saja dahulu di Mekah memuliakannya. Ini yang perlu kita camkan kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Hadis yang terakhir, belum ya? Masih ada dua hadis lagi. Saya kira yang ini yang terakhir, makanya saya panjang lebarkan. 3170. Ya. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Muhammad bin Amr bin Jabalah qala haddatsana Abu Asim ha wa haddatsana Abdu ibn Humayd qala akhbarana Abdul Razzaq kilahuma an ibn Jurayth bihadzal isnadi mithlu hadits ibn Bakar. Ini sanadnya yang baru, dibawakan kembali oleh Imam Muslim hadis yang tadi dengan sanad yang baru. Kemudian yang terakhir, hadis yang dibawa bab ini 3171, beliau mengatakan wa haddatsani Muhammad bin Hatim qala haddatsana Abdullah bin Bakar As-Sahmi qala haddatsana Hatim ibnu Abi Shaghira an Abi Qaza'ah anna Abdul Malik bin Marwan khalifah ya bainama huwa yatufu bil bait ya kata Abi Qaza'ah bahwasanya Abdul Malik bin Marwan ketika ia tawaf di Ka'bah idh qala tiba-tiba dia berkata qatalallahu ibn Zubair ya qatalallahu ibn Zubair, semoga Allah mencelakakan ibn Zubair. Qatala itu artinya membunuh, tetapi di sini artinya doa buruk dari Abdul Malik bin Marwan untuk Abdullah bin Zubair. Qatalallahu ibn Zubair haitsu yakdzibu ala ummil mu'minin. Ini dugaan pertama yang tadi kita katakan dia menyesal. Dugaan pertamanya karena dia mengira Abdullah bin Zubair mengadakan kedustaan atas bibinya Aisyah tentang hadis tersebut. Qatalallahu bin Zubair haitsu yakdzibu ala ummil mu'minin. Ketika ia mengada-adakan kata dusta terhadap ummul mu'minin Aisyah. Yaqulu sami'tuha taqul. Ia mengatakan bahwasanya dia mendengar Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, laula hidthanu qaumiki bil kufri lanaqattul baita hatta azida fihi minal hajari minal hijri fa inna qaumaka qassaru fil bina. Ini ungkapan siapa? Abdul Malik bin Marwan mendoakan kecelakaan untuk Abdullah bin Zubair karena dia menduga Abdullah bin Zubair mengada-ada tentang hadis Aisyah ummul mukminin bahwasanya Nabi mengatakan, ya Aisyah, sungguhnya kaummu kalaulah bukan karena baru masuk Islam, maka saya akan merombak kembali Ka'bah dan menambahkan apa yang mereka kurangi, menambahkan apa yang mereka kurangi. Faqala Al-Harits bin Abdullah bin Abi Rabi'ah, maka ketika mendengar kata-kata tadi dari Abdul Malik ibn Marwan, maka Al-Harits bin Abdullah bin Abi Rabi'ah berkata, la taqul hadza ya amirul mukminin. Jadi doanya ketika tawaf itu adalah untuk kecelakaan terhadap Abdullah bin Zubair. Doa Abdul Malik bin Marwan karena dia mengira Abdul Malik bin Marwan berdusta. Mendengar kata-kata khalifah ini, Al-Harits bin Abdullah bin Abi Rabi'ah mengatakan, la taqul hadza ya amirul mukminin. Pengingkaran terhadap kemungkaran langsung kepada penguasa saat tawaf. Jadi ketika tawaf itu hadir pula bersama khalifah Al-Harits, seorang ulama ini, Al-Harits bin Abdullah bin Abi Rabi'ah, dan mengatakan, jangan engkau ucapkan perkataan ini wahai amirul mukminin. Fa ana sami'tu ummal mu'minina tuhadditsu hadza. Saya juga sendiri mendengar apa yang disampaikan oleh ummul mukminin ini. Kata Al-Harits, qala law kuntu sami'tuhu qabla an ahdimahu la taraktuhu ala ma bana ibn Zubair. Akhirnya Abdul Malik menyesal dan mengatakan, kalau saya mendengar kamu menyampaikan hadis ini sebelum saya merombaknya, maka saya akan biarkan bangunan Ka'bah ini seperti yang dibangun oleh Abdullah bin Zubair. Jadi dia mulai percaya bahwasanya yang Abdullah bin Zubair tidak mengada-ada berdasarkan berita yang langsung juga disampaikan oleh ulama ini, yaitu Al-Harith bin Abdullah bin Abi Rabi'ah. Dan lihat bagaimana penguasa ketika itu cepat kembali kepada dalil. Awalnya dia menganggap dusta, ternyata ketika dia dapat dukungan, dia mendapatkan dukungan lewat tersebut dari orang yang ia percaya yang juga murid Aisyah ummul mukminin, maka dia menyesal. Dia mengatakan, kalau sekiranya dahulu saya mendengar hadis kamu ini sebelum saya menghancurkan bangunan Ibnu Zubair, maka saya biarkan bangunan Ibnu Zubair ini sampai sekarang, tidak akan saya rombak. Kata Abdul Malik Ibnu Marwan menyesal, tetapi sudah tidak berlaku lagi penyesalan, dan bangunan Ka'bah yang sekarang itulah bangunan Abdul Malik Ibnu Marwan, salah seorang khalifah di masa dinasti Bani Umayyah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, selesai kita